Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah jalan-jalan kesesatan, yang mana tidaklah ada satu jalan dari jalan-jalan tersebut melainkan padanya terdapat syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Ini adalah hadis dalil yang terakhir yang beliau rahimallahu taala sebutkan di dalam bab ini. Kemudian sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya, bab majaa fi ghurbati al-islam wa fadlul ghuraba, bab yang menjelaskan tentang terasingnya agama Islam dan keutamaan orang-orang yang terasing. Bab yang menjelaskan tentang asingnya agama Islam dan keutamaan bagi mereka yang terasing. Sebelumnya kita akan membacakan penjelasan dari pensyarah kitab ini, Syekh bin Baz rahimallahu taala, terkait 6 hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini kata beliau rahimahullahu taala, wa hadza yubayyinu annal wajiba 'alal mu'mini al-hadru wa an la yaqtaru bil kasrati. Kata beliau berkenaan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut maka kata beliau ini menjelaskan bahwasannya yang wajib bagi setiap mukmin untuk mereka berhati-hati dan agar mereka tidak tertipu dengan banyaknya jumlah. Orang yang berada di atas al-haq, sangatlah sedikit. Demikian pula jalan menuju kebenaran, jalan yang benar, yang akan mengantarkan seorang kepada jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu, yakni jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain. Tidak ada jalan-jalan yang lain. Adapun jalan-jalan yang menyimpang maka banyak. Tentunya banyak pula orang-orang yang berada di atas penyimpangan tersebut. Dikarenakan tidaklah setiap satu jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jalan-jalan yang menyimpang tersebut melainkan terdapat padanya syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Sehingga kata beliau, janganlah kalian tertipu dengan banyaknya jumlah. Dikarenakan jumlah yang banyak bukan jaminan bahwasannya itu adalah al-haq. Jumlah yang banyak bukan jaminan bahwasannya mereka berada di atas kebenaran. Bahkan kalau kita mau melihat di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, banyak disebutkan kebanyakan dari kalangan manusia itu melakukan kejelekan. Disebutkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak, seringnya adalah celaan. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akan tetapi kebanyakan manusia itu la ya'lamun, banyak, kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lagi, bal aktsaruhum la yaqilun, bal aktsaruhum la yaqilun, bahkan kebanyakan mereka itu tidak berakal, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Atau di dalam ayat yang lain yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinna aktsarun nasi la yu'minun, Nah, akan tetapi kebanyakan manusia itu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Nah, meskipun mereka jumlahnya banyak, diikuti oleh banyak orang, banyak manusia, bukan berarti mereka di atas, berada di atas kebenaran. Bisa jadi mereka di atas kebatilan. Akan tapi yang menjadi ibroh di sini adalah apakah mereka yang banyak ataukah yang sedikit itu, apakah mereka mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, ataukah tidak? Meskipun mereka sedikit jumlahnya, kalau mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti mereka di atas al-haq. Nah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jumlah yang sedikit, nah, seringnya diikuti dengan pujian, wa qalilum min ibadiy syakur, kata Allah Subhanahu wa taala, sangatlah sedikit dari hamba-hambaku yang mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau lakana minal quruni min qablikum ulu bakiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum." Kenapa tidak ada dari kurun sebelum kalian mereka orang-orang yang memiliki keutamaan yang mencegah dari perbuatan yang jelek di muka bumi, melainkan sedikit dari mereka yang telah kami selamatkan di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit. Nah, akan tapi nam sekali lagi yang menjadi ibroh bagi kita adalah bukan jumlahnya, akan tapi bagaimana mereka mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman salafus soleh, pemahaman para ulama. Nah, tatkala mereka memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang menjadi ibrah. Jangan tertipu dengan banyaknya jumlah, jangan pula dengan jumlah yang sedikit. Nah, ya, yang menjadi ibrah bagi kita adalah bagaimana seseorang itu mengikuti kitabullah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, sesuai dengan pemahaman yang benar. Wa ayyatani bisunnati wa dalil. Hendaknya yang perlu bagi seorang mukmin, seorang muslim adalah mereka memperhatikan, benar-benar memperhatikan dalil dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan apakah mereka berada di atas enam kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau iya, ikuti. Nah, kalau tidak, maka ditinggalkan. Siapapun itu. Wa ayya khafa ala nafsihi wa la ya'man li anna Allah ta'ala yakul. Hendaknya seseorang itu khawatir terhadap dirinya, tidak merasa bahwasannya dia itu na'am akan selamat. Jangan. Nah, tidak boleh kita merasa bahwasanya kita sudah pasti akan selamat, akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ampunan sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya kita merasa takut, merasa khawatir. Nah, kalau kita akan celaka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendengar Nabi menyebutkan kalangan orang-orang yang munafik, kepada sahabat beliau Dhaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi beliau, mendatangi Dhaifah bin al-Yaman, menanyakan apakah termasuk saya, termasuk dari golongan orang-orang munafik tersebut, wahai Dhaifah bin al-Yaman. Beliau khawatir, beliau takut kalau beliau termasuk. Padahal subhanallah, beliau memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, di dalam Islam bahkan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannahnya. Toh masih takut, masih khawatir terhadap diri beliau. Lantas siapa kita? Nah, kalau kita tidak merasa khawatir atau bahkan kita mungkin merasa nah yakin kalau kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jalla. Kita merasa yakin bahwasanya kita itu akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya kita khawatir dengan keadaan kita. Nah, dan jangan merasa aman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah? Nah, dan tidaklah seorang yang mereka dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala melainkan dia termasuk orang-orang yang merugi. Kalau seorang sudah merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla, seorang sudah merasa aman terhadap dirinya, nah, maka akan menjadikan dia itu malas untuk beramal. Malas untuk beramal. Nah, dikarenakan sudah merasa bahwasannya dirinya itu sudah pasti selamat, atau dia memiliki harapan yang sangat besar yang melebihi amalannya bahkan. Nah, harapan yang terlalu besar tidak diimbangi dengan khauf, dengan perasaan takut terhadap nam ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla. Tidak benar bagi seorang nam dia memiliki harapan yang terlalu besar terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla tanpa disertai, tanpa dibarengi dengan perasaan takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apabila seorang memiliki harapan yang terlalu besar terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak disertai dengan perasaan takut, tidak disertai dengan khauf, maka akan menjadikan seorang malas beramal dan akan bermudah-mudahan ketika melakukan kemaksiatan dengan harapan apa? Pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maha luas rahmatnya. Allah maha luas ampunannya. Nah, Allah pasti akan mengampuni segala dosa. Terus itu yang ada pada dirinya, sehingga menyebabkan seseorang lupa terhadap amalan. Tidak lagi mau mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Nah, karena harapannya yang begitu besar. Nah, untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, rasa takut yang terlampau besar tanpa disertai dengan naam harapan, ini pun tidak dibenarkan. Naam, ya, dikarenakan akan menjadikan seorang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah ketika naam seorang muslim bersikap, yakni dia memiliki rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain dia pun mempunyai harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba yang berdosa apabila mereka nam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam, atau bahkan nam Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa bagi hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam, tentunya selain dosa syirik. Naam, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Hendaknya seorang merasa takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga dia memiliki harapan yang besar bahwasannya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidaklah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya'malu wa yajtahidu fit ta'ati wa huwa khaifun wajalun ghairu mutma'innin. Hendaknya seorang mukmin yajtahid, beramal, ya'mal ya, wa yajtahid, dan dia bersungguh-sungguh di dalam amalannya, fitu'ah, di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya seorang beramal dan dia bersungguh-sungguh di dalam keamalannya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khaifun wajalun nan ghairu mutma'innin. Dan dia memiliki rasa takut, khaif, takut. Ya, khawatir. Nah, dan tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman ya, dengan apa yang dia perbuat. Dia khawatir kalau dia termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, dia tetap beramal. Nah, berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya. Berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Nah, dengan amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Di sisi lain dia tetap khawatir jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kita harus tetap beramal. Nah, sekecil apapun amalan itu, karena kita tidak tahu amalan yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan yang besar ataukah justru amalan-amalan yang ringan? Amalan-amalan yang kecil, yang sepele, yang bahkan mungkin tidak kita anggap amalan biasa. Nah, atau mungkin bahkan sekedar membantu saudaranya mengangkatkan sesuatu. Nah, atau bahkan mungkin hanya sekedar dia mengangkat sampah yang ada di jalan, menyingkirkan kotoran, gangguan yang akan mengganggu orang yang lewat, yang dia mungkin tidak menganggap ini suatu amalan yang berarti, mungkin itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha 'ala dhahri tariq kana tu'dil mu'min. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat seorang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Nah, fi syajaratin qata'aha 'ala dhahri tariq, disebabkan karena pohon, dia mungkin ranting pohon yang dia singkirkan, yang dia potong, yang ranting tersebut berada di jalan. Pohon tersebut berada di jalan yang mana pohon tersebut mengganggu kaum mukminin yang lewat. Dipotong sama dia, disingkirkan, amalan yang ringan, yang remeh. Nah, bahkan mungkin tidak dianggap oleh manusia itu sebagai amalan kebaikan, biasa saja. Nah, akan tetapi dengan itu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan kita menganggap amalan-amalan yang remeh, yang kecil itu kita anggap remeh. Jangan. Nah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal ko akhaka ala wajhin thaliq. Nah, jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian menganggap remeh amalan kebaikan sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Meskipun hanya sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri, senyum. Ketika bertemu saudaranya senyum. Ketemu di tempat taklim, di majelis ilmu, ketemu di mana saja dengan saudaranya senyum. Nah, hanya sekedar itu saudaranya sudah senang. Masya Allah, dia senyum dengan saya. Nah, ini pun merupakan amalan soleh, amalan kebaikan. Jangan ketika bertemu dengan saudaranya cemberut, mukanya asem. Nah, dilihat sudah tidak enak. Ya, jangankan mau temannya mau manggil, mau ngajak cerita, mau berbicara, lihat aja udah takut. Nah, saudaranya lihat aja sudah takut. Nah, dikarenakan ketemu marah mukanya, cemberut, asam, gak enak dilihat. Nah, ketika bertemu saudara kita dengan senyuman, apalagi dengan salam terlebih dahulu. Nah, mengucapkan salam duluan, berjabat tangan. Nah, ya. Nah, ini adalah amalan-amalan yang hendaknya tidak kita anggap remeh, meskipun itu amalan kecil. Nah, jangan diremehkan. Hendaknya seorang tetap ya semangat di dalam beramal, di dalam mengamalkan amalan ketaatan. Dia pun harus memiliki perasaan takut, khawatir. Naam, dan tidak merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Bal yahdharul bid'ah wa yahdharul ma'asi wa yattabi ahlal haqqi wa yasiru ma'ahum. Bahkan hendaknya seseorang dia takut dari kebid'ahan, khawatir menjauhi kebid'ahan dan kemaksiatan, dan dia mengikuti ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Wa yasiru ma'ahum, dan berjalan bersama mereka. Wa yabta'idu an ahlil batili wa suhbatihim, dan menjauhi orang-orang yang berada di atas kebatilan, orang-orang yang selalu mengamalkan amalan-amalan kebatilan, jauhi dan ditinggalkan. Nah, ini penting bagi setiap mukmin, setiap muslim, untuk mereka memilih teman yang baik di dalam kehidupan mereka. Nah, ya, memilih teman yang baik. Jangan asal teman. Nah, jangan asal teman, yang penting berteman. Tidak. Nah, karena seorang teman itu akan memiliki pengaruh yang besar terhadap teman yang lainnya, terhadap temannya. Ya. Kata pepatah, as-sahibu sahib, as-sahibu sahibun. Seorang teman itu akan menyeret, membawa, menarik temannya ke arah dia. Nah, akan membawa temannya ke arah dia. Ya, mana mungkin seorang yang ahlul haq, yang kerjaannya cuma ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia berteman dengan ahlul batil. Teman akrabnya, nah, misalkan ya, hobinya minum khamar, berjudi. Nah, yang satunya hobinya ibadah, sholat, puasa-puasa sunnah dan yang lainnya. Enggak bakal ketemu. Nah, ya, enggak bakal ketemu. Kalau dia berteman terus, maka akan salah satu akan menarik yang lainnya. Banyakannya yang jelek akan untung, akan menang dari yang enam baik. Ya. Seorang teman itu akan membawa, menarik temannya ke arah dia. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, enam, beliau mengajarkan kita untuk kita mencari teman yang baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Almaru ala dini khalili, fal yangdur ahadukum man yukhalilu." Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam amat. Dan Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nam, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu dilihat berdasarkan agama temannya. Ya, karena seseorang itu berada di atas agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalilu. Hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa yang hendak ia jadikan sebagai teman dekat. Nah, lihat siapa yang akan kita jadikan teman dekat kita. Kalau orangnya jelek, ya kita sama dengan dia. Nah, teman dekat, akrab, kesana kemari, selalu bersama. Nah, tidak bisa menasihati temannya, bahkan ikut. Nah, ya, ikut temannya. Minimalnya waktu sholatnya sudah terlalaikan. Kita asik dengan temannya ngobrol ini itu kesana kemari karena kebetulan temannya ini orang yang tidak pernah sholat. Nah, dengan sholat, waktu sholat, jam sholat sudah santai. Nah, gak sholat juga, ah nanti aja, sebentar lagi. Habis sholat jamaah di masjid terus berbicara. Nah, sehingga sholat di akhir-akhir waktu. Nah, terus demikian lama-lama sholat pun ditinggalkan waliyadzubillah. Hendaknya seseorang itu melihat siapa yang hendak ia jadikan sebagai teman dekatnya. Nah, carilah teman-teman yang baik, yang baik agamanya. Nah, bukan dunianya. Cari teman yang baik agamanya, jadikan dia teman. Ya, sehingga kamu akan mendapatkan keuntungan dengan berteman dengan dia. Bukan keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat. Keuntungan naam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang sangat besar. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Matalul jalisi su." Nah, matalul jalisi salih wasu kahamilil misk wa nafikhil kir. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, permisalan teman duduk yang saleh yang baik dan permisalan teman duduk yang jelek, ini permisalannya seperti pembawa minyak wangi atau penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Ada dua orang, yang satunya dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjual minyak wangi, pembawa minyak wangi, dan yang satunya dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandai besi. Ya, orang yang bikin parang, bikin peralatan naam dari besi yang dibakar terlebih dahulu. Fahamil mis imma an yahdika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu riyan thayyiban. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang membawa minyak wangi atau pedagang minyak wangi, kalau kamu berteman dengannya, ini diibaratkan dengan teman yang baik. Seorang pembawa minyak wangi ini adalah ibaratnya teman yang baik. Kalau kamu berteman dengannya, kamu gak akan rugi. Nah, yang pertama, bisa jadi ya dia akan memberimu minyak wangi meskipun gak satu botol, minimal dioleskan di tangan. Nah, coba dicium baunya. Nah, dioleskan di tangan, kita cium, masya Allah baunya harum. Ya. Atau dia menghadiahkan kamu. Nah, satu botol misalkan. Kalau enggak sebotol, ya tadi dihadiahkan mungkin. Nah, sedikit untuk kita cium baunya. Ya, ataukah dia menghadiahkan kepadamu? Atau kalau tidak, kamu bisa membeli dari dia. Ya. Kalau enggak dikasih aja, ya sudahlah saya beli saja. Nah, dapat wanginya juga. Nah, atau kalau kita tidak mendapatkan hadiah dari dia, tidak membeli minimalnya, kita akan mencium bau yang harum, bau yang enak, bau yang sedap. Nah, yang dijual minyak wangi, yang dibawa minyak wangi. Nah, kalau kita masuk ke toko minyak wangi, ya tentu yang kita cium bau yang harum. Ya. Ini kalau kita berteman dengan orang yang baik, minimal kita kecipratan kebaikannya, meskipun sedikit. Ya, kebagian kebaikannya meskipun itu sedikit. Wa nafihil khir. Adapun seorang pandai besi, kalau kita berteman dengannya, nah, yang ini dimisalkan dengan teman duduk yang jelek. Nah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imma ayyuriqa thiyabaka wa imma antajidarihan khabita." Nah, kalau kamu berteman dengannya, boleh jadi apinya itu akan membakar bajumu ketika ditiup. Nah, dia membakar baranya sampai merah untuk membakar besi. Bisa jadi apinya terbang mengenai baju kita dan membakar baju kita. Nah, atau kalau tidak demikian, minimalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mencium bau yang tidak sedap. Ya, kerjanya juga demikian. Nah, panas, uapnya kurang enak di namcium, baunya kurang sedap. Entah itu bau keringat, ya, atau memang bau dari asap yang tidak enak. Nah, dari asap yang ada, rugi, tidak ada keuntungannya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang jelek, tidak ada yang kita dapatkan dari keuntungan. Yang ada adalah kejelekan yang kita dapatkan, kerugian yang kita dapatkan. Bisa jadi temannya misalkan melakukan kejahatan meskipun kita tidak. Nah, ya akan kebawa-bawa juga, minimalnya jadi saksinya. Nah, sehingga hendaknya kita mencari teman yang baik. Ya, ini apa yang di anjurkan, disarankan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita mencari teman yang baik. Hendaknya kita mengikuti ahlul haq dan berjalan bersama mereka, dan menjauhi ahlul batil dan jangan berteman dengan mereka. Wa hakadzal mu'minu daiman ala hadri. Demikianlah seorang mukmin hendaknya senantiasa merasa khawatir, takut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilu sholihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik enam manusia. Jazaum inda rabbim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb mereka, jannatu adn, ya, surga adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalidina fiha abada, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu bagi siapa yang takut kepada Rabb-nya, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ta'ala, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang mereka yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Rabb mereka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ghaib, ya tatkala dia sendiri, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dia lakukan. Ya, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, bagi mereka ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang sangat besar. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka, jangan takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian benar-benar sebagai seorang mukmin. Apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu al-hadru wa adamu tumaninati li ra'i fulan wa ra'i fulan hatta ta'lamu dalila min al-kitabi wa sunnati. Terakhir kata beliau rahimahullahu taala, maka wajib bagi setiap mukmin 6. Untuk dia berhati-hati dan tidak merasa tenang, tidak merasa aman dengan pendapat dari fulan dan fulan, dengan pendapat seseorang. 6. Tidak merasa aman. Ya, dia khawatir, ini apa yang dia katakan ini apakah berdasarkan dengan Al-Qur'an dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? 6. Ya, jangan merasa aman mengikuti tanpa tahu dalilnya, jangan. Hatta ta'lamu dalil, hatta ta'lamu dalil, sampai dia betul-betul mengetahui dalilnya, minal kitabi wa sunnah, dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barulah dia ikuti. Siapapun itu yang kita ikuti bukanlah orangnya. Yang kita ikuti adalah dalil yang dia bawa. Apakah sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kalau sesuai maka kita ikuti, kita amalkan. Dan apabila tidak sesuai maka kita tinggalkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Insyaallah taala bab yang berikutnya kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang berikutnya bismillah taala. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.